إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini bisa insyaallah melanjutkan pembahasan kitab Riyadh Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada bab al-mawaqit. Pertemuan yang lalu kita baca hadis Abu Barzah Al-Aslami. Baik. Atau hadis yang sebelumnya. Sekarang kita baca hadis Abu Barza Al-Aslami. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinati wash-shamsu hayya وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفصل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya dia berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'ashr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi. Kemudian salah satu dari kami haduna yarji'u ila rahlihi. Kembali ke rahlihi tempat tinggalnya. Di Aqsa Madinah, di Aqsa yakni ujung ya di Madinah. Wa syamsu hayya dan matahari ketika itu hayyatun hidup yakni masih bersinar terang. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-'isha. Beliau sallallahu alaihi wasallam suka menyukai an yu'akhkhira min al-'isha mengakhirkan waktu isya wa kana yakrahu an-nawma qabla beliau juga yakrahu an-nawma qabla membenci tidak menyukai tidur sebelum isya wal haditha ba'daha dan perbincangan obrolan atau Uh, pembicaraan obrolan, perbincangan atau berbual ba'daha setelah isya. Wa kana yantathiru min salatil ghadat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yantathiru, yakni yantarifu, pulang dari salat subuh. Hina ya'rifu ar-rajul jalisahu. Ketika seseorang, orang laki-laki mengetahui jalisahu, teman duduknya. Wa kana yaqra'u bis-sittin ila al-mi'ah. Dan beliau membaca ayat 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun 'alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita sebagian waktu-waktu salat. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr. Beliau melakukan salat asar. Kemudian yarji'u ahaduna ila rahlihi. Salah satu dari kami kembali ke rahlihi, tempat tinggalnya, fi afdal Madinah, di ujung kota Madinah. Ya, yakni pinggiran, pinggir-pinggir kota Madinah. Wa syamsu hayya, dan matahari masih bersinar terang. Ya, kami disebutkan oleh ulama dari Masjid Nabawi sampai ke ujung kota Madinah atau pinggir kota Madinah, yakni beberapa kilometer. Ya, kami bisa jadi 5 kilometer, seperti di sebagian riwayat, ya, sebagian syarah mengutip dari sebagian riwayat, yakni kurang lebih 4 mil, mungkin yakni 4 kilo lebih, atau bisa jadi 5 kilo lebih, yakni kurang lebih kurang semacam pulang dari masjid, ya, sampai ke tempat tersebut matahari masih bersinar terang. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat asar di awal waktu, sehingga selesai sholat sahabat tersebut pulang ke tempat tinggalnya masih dalam keadaan matahari bersinar terang, syamsu hayya. Dan kita telah sebutkan pada pelajaran yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya menunjukkan atau memberikan faedah bahwa sholat asar dimulai ketika selesai waktu sholat zuhur, yaitu bayangan tiap orang seperti tinggi orang tersebut, atau bayangan sesuatu seperti ukuran sesuatu tersebut. Nah, itu awal waktu asar. Nah, wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-'isha. Adapun salat isya, beliau yastahib, menyukai mengakhirkan waktu isya. Ya, menyukai mengakhirkan waktu isya. Nah, ini menunjukkan bahwa al-afdal, yang afdal dalam salat isya pada dasarnya adalah di akhir waktu. Ini berbeda dengan yang lain. Salat asar Nabi SAW melakukannya di awal waktu, namun salat isya beliau suka untuk mengakhirkan. Ya, ini sekali lagi berbeda dengan salat-salat yang lain. Salat isya beliau suka untuk mengakhirkan salat isya. Nah, namun tentu mengakhirkan salat isya jangan sampai terlewat akhir waktu salat isya. Bila akhir waktu salat isya pada hadis yang lalu telah disebutkan bahwa akhir waktu sholat isya adalah ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam. Yes, sampai pertengahan malam. Seperti yang sudah terangkan, hitunglah ya, awal waktu maghrib sampai awal waktu fajar subuh. Ada berapa jam di situ? Misal ada 11 jam. Berarti pertengahan malam ya, ini 5 jam setengah dari waktu maghrib. Itulah pertengahan malam dan itulah akhir waktu isya. Nah, boleh mengakhirkan sholat isya, bahkan itu afdal, tetapi jangan sampai terlewat waktu isya, yaitu sampai pertengahan malam. Baik, namun dalam sholat berjamaah nanti ada keterangan bahwa beliau sholat jalan melihat keadaan atau kondisi makmum. InsyaAllah kita baca pada riwayat berikutnya. Namun pada asalnya waktu sholat isya di akhir itu afdal. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ketika larut malam, innaha lawaktuha lawla an asyukka ala ummati. Sungguh itulah waktu sholat isya ketika larut malam. Laula an asyukka ala ummati, kalaulah bukan karena aku takut atau khawatir memberatkan umatku. Ayat. Kemudian beliau mengatakan, Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, wa kana yaqra'u an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Dan beliau SAW tidak suka tidur sebelum waktu isya, sebelum sholat isya. Beliau tidak suka, beliau membenci perbuatan apa? Tidur sebelum waktu isya, sebelum sholat isya. Allahu a'lam sebabnya kenapa, tapi mungkin Allahu a'lam karena dikhawatirkan akan terlambat sholat isya atau terlewatkan sholat isya. Allahu a'lam. Wal haditsa ba'da, dan beliau juga tidak menyukai atau beliau membenci al hadits ba'da al isya, berbicara yakni berbincang-bincang, bercengkrama atau bergual bersama yang lain setelah sholat isya. Nah ini karena apa? Yakni Allah ma'alam akan larut dalam pergualan atau perbincangan yang tak baik, ya, menghabiskan waktu pada perkara atau pada hal yang tak baik. Allahumma, namun apabila berbincang atau bercakap dalam suatu perbincangan yang bermanfaat, maka itu diperbolehkan atau bahkan dianjurkan, dalam arti yakni bagus dalam pandangan syariat apabila sesuatu itu manfaat. Misal ada ta'lim ba'da isya misal sekarang ini, atau yakni amar ma'ruf nahi munkar, atau yakni berbual dalam bab maslahat kaum muslimin, dalam talabul ilm, dalam membantu orang-orang miskin, dan macam-macam dari hal-hal yang baik. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Nah, dan yakni insyaallah punya nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sarifu, yang fatilu, pulang, ya, pulang kembali dari solat wajat, yakni solatul fajr, dari solat subuh. Bila kembali dari masjid ke rumah beliau, hina ya'rufu ya'rifur rajul jalisahu, saat seseorang mengetahui dari tahu teman duduknya. Apa maknanya ini? Maknanya sudah mulai mendekati terbitnya matahari, ya, mulai mendekati terbitnya matahari. Ketika seorang mengenali siapa yang di sampingnya, yakni di sini disebutkan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh antara 60 ayat sampai 100 ayat. Apa ini maknanya? Maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat subuh di awal-awal waktu. Ya. Dalam riwayat yang lain di ghalat, dalam kegelapan malam, akhir malam. Yakni ketika satu orang tak dapat mengenal siapa yang di sampingnya. Ini benar-benar masih dalam kegelapan akhir malam, ya. Seorang tak tahu siapa yang di sampingnya. Yang di sampingnya ini siapa? Ali, wala Muhammad, wala Ahmad, ya, wala Fauzan, wallahu a'lam. Anampak, ya, anampak disebabkan kegelapan akhir malam. Nah, sampai beliau selesai sholat masih belum nampak, belum tahu siapa dia, belum tahu siapa yang di sampingnya. Nah, padahal Nabi SAW membaca ayat 60 atau 100 ayat, 100 ayat, 60 ayat ini bisa, yakni mungkin 10 menit atau 1/4 15 menit mungkin, ya, kurang lebih. Nah, baik, di samping gerakan rukuk, sujud, berdiri, dan seterusnya. Nah, maka disimpulkan, ya, bahwa Nabi SAW mengawali sholat subuh di awal-awal waktu. Dengan sholat subuh yang panjang itu, kemudian selesai, seseorang belum mengenali, belum tahu siapa yang ada di sampingnya. Nah, kapan beliau pulang? Ya, hina ya'rifu rajulu jalisahu. Ketika seseorang tahu teman duduknya. Yani wallahu a'lam bisni afwan, yani beliau sampai membaca, ya, membaca dalam bacaan yang panjang sampai selesai sholat, ya, baru tahu siapa yang di sampingnya. Ya, baru selesai sholat ketika seseorang mengetahui siapa yang ada di sampingnya. Nah, jadi afwan tadi kita kata-kata apa? Hina yanfatilu, yang fatilu min salatil wadati hina ya'rifur rajulu jalisahu. Beliau selesai salat ketika seseorang mengetahui siapa yang di sampingnya. Jadi beliau mengawali salat itu belum tahu siapa yang di samping yang lain, seseorang belum tahu siapa yang di sampingnya, kemudian selesai salat sudah mengetahui. Nah, berarti beliau mengawali salat di awal waktu dan sholat beliau cukup panjang. Nah, dalam riwayat yang setelahnya akan dijelaskan, yaitu riwayat berikut ini, wa in umar min hadits Jabir. Dan dalam riwayat keduanya, yakni Bukhari dan Muslim, min hadits Jabir, min hadits Jabir, والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط. Dan sholat isya ahyanan terkadang, ya, kadang-kadang yuqaddimuha beliau melakukannya di awal waktu, mempercepat, yakni melakukannya di awal waktu. Wa ahyanan yuakhiruha, dan terkadang beliau yuakhiruha mengakhirkan, yakni melakukannya di akhir waktu. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal, apabila beliau melihat mereka, yakni jemaah sholat, ya, orang-orang yang di masjid, ijtama'u telah berkumpul, ajjala, beliau segera melaksanakan sholat isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhar, dan apabila beliau melihat mereka abta'u lambat dalam mendatangi masjid, ya, beliau melihat jemaah sedikit belum datang masjid untuk sholat isya, ya, tapi maka beliau mengakhirkan sholat isya, menunggu sampai mereka berkumpul, baru setelah itu beliau melaksanakan sholat isya. Nah, dua ini menunjukkan bahwa untuk sholat jamaah imam melihat keadaan makmum yang di masjid, walaupun yang afdal sholat isya di akhir waktu, tapi ketika terkait dengan jamaah di suatu masjid, maka dilihat keadaan jamaah. Apabila jamaah telah berkumpul, maka segera lakukan, walau di awal waktu isya. Dan apabila jamaah belum berkumpul, boleh diakhirkan sampai malam, ya. Nah, tapi kalau seorang sholat sendiri munfarid, yang tidak melakukannya di akhir malam, maka ini afdal. Namun untuk jamaah di masjid, perhatikan siapa? Makmum. Sehingga Rasulullah terkadang mempercepat menyegerakan sholat isya dan terkadang mengakhirkan. Adapun subuh, wa subuh karena Nabi SAW salia biwalas, subuh Nabi SAW melakukan sholat subuh biwalas. Apa arti walas? Ya'ni zulmatu akhiril layli, kegelapan akhir malam. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW, ya, melakukan sholat subuh di awal waktu, ketika kegelapan malam, ketika seseorang belum mengetahui siapa yang ada di sampingnya. Baik. Wali Muslim min hadis Abi Musa, baqama al-fajra hina shaqqa al-fajr wan-nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu an dengan lafal faqama al-fajra hina shaqqa al-fajr, maka beliau mendirikan salat fajar, yakni salat subuh, hina shaqqa al-fajr, ketika fajar insyaqqa, yakni terbelah. Ya, maksudnya di sini ketika fajar tersebar, ya, yang dimaksud dengan fajar ini juga fajar sadiq, seperti yang kita telah sebutkan pada kesempatan sebelumnya, bahwa di sana ada fajar sadiq, ada fajar kadhib. Fajar sadiq itu masuknya waktu subuh ketika cahaya fajar menyebar di ufuk-ufuk. Adapun fajar kadhib, ketika cahaya fajar itu naik ke atas, bersinar ke atas, tidak menyebar. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Nabi SAW sholat fajar hina, ketika fajar insyaqqa, terbelah, yakni tersebar di ufuk-ufuk. Ini menunjukkan beliau melakukan salat subuh di awal waktu. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan, memang dalam keadaan hampir-hampir tidak mengetahui sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Hampir-hampir tak tahu siapa yang di samping saya. Ulan wallahu a'lam, nadi saya tak tahu. Nah ini saat itu yakni di awal waktu di 8 malam. Wa an Rabi' bin Khadij radhiyallahu anhu qaal kunna nusalli al-maghrib ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yanṣarifu ahaduna wa innahu la yusiru mawaqi'a nablihi, muttafaqun alaih. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qaal, beliau mengatakan kunna nusalli al-maghrib, kami salat maghrib ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan tarifu ahaduna, maka salah seorang dari kami yang tarifu pulang atau kembali. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih, dan sungguh dia melihat mawaqi' nablihi. Mawaqi' nabl, ya, nabl itu yakni anak panah, ya, siham. Allati kurma wasitatul watar al-qaus, yakni anak panah, ya, yang dilemparkan dengan panah tersebut. Mawaqi' yakni tempat, ya, tempat anak-anak panah tersebut. Nah, yakni Allah alam, nah, maksudnya di sini tempat anak panah tersebut, ya, menancap di mana, ya, di tanah misalnya, ya, dia melihat tempat-tempat tersebut, ya, yang ini berarti setelah selesai sholat maghrib belum gelap dengan kegelapan malam, berarti masih ada sisa-sisa cahaya matahari. Matahari telah tenggelam, tapi masih tersisa apa? Cahayanya. Mataharinya, kursus syams, bulatan matahari telah tenggelam, tapi masih tersisa cahaya-cahayanya. Ya, kegelapan malam belum menutupi langit, sehingga di bumi masih terlihat bekas-bekas tempat anak panah tersebut. Ya, jadi ini memberikan faedah kepada kita bahwa Nabi SAW ketika sholat maghrib juga melakukannya di awal-awal waktu, masuk waktu maghrib segera sholat, sehingga selesai sholat masih ada sisa-sisa cahaya matahari. Nah, ini yang afdal, ini pelaksanaan sholat maghrib yang afdal. Sehingga dari sini kita ambil suatu kesimpulan, sholat maghrib semacam sholat subuh, ya, bahwa dilakukan di awal-awal waktu. Sholat maghrib semacam sholat subuh dilakukan di awal-awal waktu, itu yang afdal. Sholat isya yang afdal di akhir waktu. Namun kalau dalam sholat jemaah, maka melihat keadaan jemaah kapan berkumpul, maka segera lakukan sholat isya walaupun di awal waktu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة بالعشاء حتى ذاب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata أعتم النبي صلى الله عليه وسلم أعتم النبي وسلم ذات ليلة بالعشاء. Ahtama bermakna apa? Mengakhirkan, ya. Di sini mengakhirkan sholat isya, mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam awal, awal sepertiga malam. Data laylatin, di suatu malam di isya, pada waktu sholat isya. Hatta zahaba ammatul lail, sehingga telah lewat, telah berlalu bagian yang bagian banyak dari waktu malam. Suma kharaja, kemudian beliau keluar. Fasalla, lalu beliau salat di waktu tersebut. Waqala, dan beliau mengatakan innahu lawaqtuha, sungguh itulah waktu salat isya. Laula an asyqa ala ummati, kalau bukan aku khawatir memberatkan umatku. Rawahu Muslim, ya. Jadi riwayat Muslim. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan isya sampai sepertiga malam pertama lewat. Sampai berlalu sepertiga malam yang pertama. Nah, jadi terkadang beliau lakukan tentu yakni ketika jamaah masjid memang siap melakukan hal tersebut, ya, tidak keberatan melakukan hal tersebut. Namun ketika mereka sudah berkumpul, atau sebagian seperti zaman sekarang, yakni orang-orang keberatan untuk mengakhirkan sholat isya, maka lakukan di awal waktu, ya, daripada ia ya, tidak sholat berjamaah karena sebab itu. Baik, hibati bila rahimahumullah, banyak sampai di sini dulu, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Allahumma alam shawab, kalau ada soalan silakan. Nah, Ustaz, ada satu soalan, Ustaz. Baik. Yang hadis pertama yang kita bahas tadi, apa tu? Kata Abu Barzah, mana tu? Wa kana yakrahu naum qablaha wal haditha ba'daha. Yang kalau hukumnya untuk ngobrol ba'da isya tu, hukumnya makruh, ya? Makruh. Apa tu, ngobrol setelah isyak, apakah hukumnya makruh? Ya, hukumnya makruh, makruh, bukan haram. Kecuali ngobrol pada yakni perkara atau hal-hal yang baik dalam talabul ilm, juga karak mengingat pelajaran, urus mengingat ilmu, atau dalam musyawarah demi maslahat muslimin, ya, atau halal yang semakna dengan itu, maka itu tidak makruh, bahkan itu bagus, yaitu baik. Nah, Ustaz, enggak ada soalan lagi. Hai. Jazakallah khair, Ustaz. Enggak ada soalan, ya? Mana? Ada soalan, Pak? Tak ada. Enggak ada soalan lagi. Itu saja. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.